Dari bahan aktif tumbuhan, baru ekonomi natural pencuci piring dari tumbuhan pertama di Indonesia. Ekstrak alami jeruk nipis berpadu dengan lemon, libas tuntas lemak dan minyak seketika, dengan busa melimpah dan lembut di tangan. Bersih seketika, tanpa sisa sabun. Antibakterial alaminya, baik untuk cuci buah, sayur, dan peralatan bayi. Ekonomi natural baru. Bersih alami, lembut di tangan. Wingscare. Ekonomi pencuci